yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan nyanyian dengan judul Tata Cara Berpakaian. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Aduh, susah. Bunda, bunda, tolong. Ada apa, Arif? Kenapa teriak-teriak? Ini aku tidak bisa pakai baju, susah. Oh ya, baiklah. Sini, ayah bantu pakai. Gak mau, gak mau. Aku maunya dipakein bunda. Bunda. Bunda lagi sibuk. Ayo ayah bantu. Gak mau, aku maunya sama bunda aja. Bunda. Ayah, Arif, ada apa ini? Kok ribut sekali? Ini bun, Arif tidak mau ayah bantu pakai baju. Maunya sama bunda. Udah, Arif kan sudah besar dan pintar. Sini, bunda ajarin pakai bajunya. Nah, ayo berdoa dulu sebelum memakai pakaian ya. Anak-anak, bunda mengajari Arif melepas dan memakai baju dengan sabar dan berulang-ulang sampai Arif bisa memakai dan melepas baju sendiri. Hore, aku bisa, hore. Aku bisa pakai baju sendiri. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara berpakaian. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anakku sayang, kalian kan sudah besar, jadi kalian harus belajar memakai pakaian sendiri, ya? Dan juga melepas baju sendiri tanpa bantuan bunda lagi. Nah, bagaimanakah tata cara berpakaian itu? Pertama, berdoalah. Kedua, masukkan tangan kanan ke dalam lengan baju kanan. Ketiga, masukkan tangan kiri ke dalam lengan baju kiri. Keempat, kancingkan kancing baju secara berurutan. Kelima, Untuk melepas pakaian, berdoalah terlebih dahulu. Keenam, lepaskanlah kancing baju. Ketujuh, lepas lengan baju mulai dari kiri. Kedelapan, lepas lengan baju sebelah kanan. Anak-anakku sayang, itu tadi tata cara berpakaian yang benar. Ingatlah selalu ya. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!